hari pertama. Ya Allah, Rabbul Izzati, anak terdalam jiwaku, kesabaran. Ya Allah, lihat hari susah makan, anak istri bertangisan, cari korban. Ya Allah, tiada yang mau menolong akan diriku. Tiada yang mau peduli akan nasibku ini. Bahkan mereka mencemoohkan penuh kebencian. Aku pun selalu disisihkan dari pergaulan. Ya Allah, Rabbul Izzati, tanamkan dalam jiwaku kesabaran. Makan anak istri.